sesunyi, sesunyi hatiku merana di hati. Kau telah pergi dan lama kembali, merata hatiku mengenang dirimu. Pelita hatiku, pelindung diriku, kembali padaku. Janganlah kau lupakan diriku selalu. Kapan kau kembali, ku rindu padamu, ingin ku bertemu. Hanya engkau satu harapan di hati. Aku kan selalu setia menantimu, walau apapun yang akan ku hadapi. Tak mungkin ku lupa sampai detik ini, saat kita bahagia berdua. Pelita hatiku, pelindung diriku, kembali padaku. Janganlah kau lupakan diriku selalu. Kapan kau kembali, ku rindu padamu, ingin ku bertemu. Hanya engkau satu harapan di hati. Aku kan selalu setia menantimu, walau apapun yang akan ku hadapi. Tak mungkin ku lupa sampai detik ini, saat kita bahagia berdua.